Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini saya sifatnya hanya menggantikan kekosongan beliau Al-Ustadz Bil Masail sedang melakukan safar pepergian untuk satu keperluan. Di sini saya akan menyampaikan sesuatu yang mungkin sudah diketahui bersama oleh kita. Namun dalam rangka kita mengingat-ingat kembali apa yang pernah kita dengarkan, yang pernah kita baca, yang pernah kita serap, ya kita timba dari ilmu. Mungkin sedikit dari kita yang mengingat-ingat kira-kira apa perbedaan antara Al-Quranul Karim dengan kitab-kitab Allah yang lainnya. Para nabi dan para rasul itu mereka dibekali oleh Allah dengan kitab dan mukjizat. Seandainya para nabi dan para rasul tidak membawa mukjizat, tentu umat-umat mereka tidak mau percaya. Loh, kamu makan seperti kita makan. Kamu minum seperti kita minum. Kamu ngaku nabi, apa buktinya? Mukjizat sebagai bukti bahwa ini bukan manusia biasa. Ini orang pilihan, orang yang diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu sesuatu yang muncul dari para nabi dan para rasul yang di luar kemampuan manusia. Ya, Nabi Musa memukulkan tongkatnya di tepi pantai, ya kemudian terbelahlah lautan menjadi 12 jalan. Ini mukjizat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali mukjizatnya. Di antaranya adalah air yang sedikit bisa menjadi banyak. Ketika pada tahun ke-6 Hijriah pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah, sebelum Rasulullah dan para sahabat masuk ke kota Mekah, waktu itu dicegat oleh kaum musyrikin. Oh, tidak bisa kamu. Tidak bisa kalian datang ke Mekah. Terjadi perundingan sampai akhirnya Rasul dan para sahabat suruh pulang. Tahun depan baru boleh ke Mekah. Waktu itu waktu sholat telah datang. Sementara air untuk wudhu hanya sedikit. Karena memang tempat itu tempat yang jauh dari perkampungan. Sementara waktu sholat telah datang. Kalau mau mengejar di perkampungan mungkin sudah lewat waktu sholat. Didatangkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam airnya sedikit. Kemudian beliau meletakkan ya jarinya ke dalam air. Kemudian menyumber air yang deras. Para sahabat yang jumlah mereka 1400 sahabat semuanya bisa berwudu dari air tersebut. Ini adalah mukjizat. Juga di antara mukjizat Rasul, makanannya sedikit bisa menjadi banyak. Kalau kita makanan yang banyak belum kita makan sudah dimakan tikus, sudah dimakan kucing, ya. Sudah dimakan semut dan sebagainya. Ketika sahabat Jabir bin Abdullah mengundang makan Rasulullah dengan beberapa sahabat, karena yang disebut itu cempek kecil. Anak kambing yang kecil tentu yang diundang tidak terlalu banyak. Namun waktu itu Rasul dan para sahabat sedang kerja bakti, jumlahnya ribuan. Mereka juga ya pada kelaparan, kehausan. Sementara sahabat Jabir mampunya hanya mengundang Rasul dan beberapa sahabat saja, mungkin 3 atau 4. Nah, sampai kecil. Sahabat Jabir pulang dulu mempersiapkan tempat. Betapa terkejutnya seluruh sahabat yang kerja bakti waktu itu ikut Rasul datang ke rumah Jabir. Sebagai tuan rumah tentu malu ya, kalau tamu sebanyak itu sementara suguhan tidak mencukupi. Dia pun memandang istrinya dengan keheranan, istrinya pun sama, bingung. Mana ini? Kita kedatangan tamu sebanyak ini, sementara makanan ya cuma mencukupi berapa orang. Ketika Rasulullah SAW datang, sebelum yang lainnya mengambil, Rasul meletakkan ya tangannya di makanan dan beliau mendoakan barokah. Yang tadinya makanan yang mencukupi hanya beberapa gelintir orang, kemudian seluruh sahabat yang hadir waktu itu yang jumlahnya ribuan semuanya kenyang. Dan Rasulullah mencidukkan makanan untuk sahabat, mencidukkan sampai semuanya kenyang. Seperti seorang komandan, dia kenyangnya paling akhir, carry, nyidukkan dulu untuk apa? Pasukannya setelah sisa baru. Bukan yang penting saya sudah dapat urusan ya pasukan mau makan atau tidak, bukan. Ini contoh mukjizat. Kembali kepada Al-Qur'an juga merupakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kekal. Kalau tongkat Nabi Musa sudah enggak ada, kamu mau mencari-cari tongkat Nabi Musa sekarang? Enggak akan dapat. Kamu mencari perahunya Nabi Nuh, terbuat dari kayu apa misalnya, mencari sekarang, enggak ketemu. Walaupun ada yang mengatakan, mengklaim, ini perahunya Nabi Nuh. Enggak bisa. Ya. Arkeolog belum tentu ketika mereka memberitakan seperti itu, kemudian benar secara hakikat. Karena umumnya orang tidak ngerti benda-benda apa kuno, ya kemudian arkeolog mengatakan, ini perahu Nabi Nuh. Karena ketidaktahuan manusia mengira, oh benar ini perahu Nabi Nuh. Mukjizat-mukjizat para nabi sudah enggak ada. Adapun mukjizat Rasulullah yang berupa Al-Qur'an kekal sampai hari kiamat. Tadi sudah kita sebutkan atau kita sudah melontarkan pertanyaan, apa kira-kira perbedaan antara Al-Qur'an dengan kitab-kitab yang lain? Di antara perbedaannya Al-Qur'an dengan Taurat, Injil, Zabur dan yang lainnya. Yang pertama, Al-Qur'an turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bertahap, secara berangsur-angsur. Selama 23 tahun. Sedangkan kitab-kitab yang lainnya, At-Taurat, Injil, Zabur turun secara gelondongan. Turun secara gelondongan sekaligus. Kalau ada yang bertanya, terus apa maksud dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi laylatil qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang dinamakan Laylatul Qadar. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud, Al-Quran turun dari Lauhul Mahfud ke langit dunia yang namanya Baitul Izzah pada malam yang dinamakan Lailatul Qadri secara gelondongan. Kemudian turun dari langit dunia kepada Nabi alaihi salatu wasalam selama 23 tahun dengan berasur-asur sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian. Jadi Al-Qur'an turunnya kepada Nabi secara berasur. Tapi turun dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia yang dinamakan Baitul Izzah, betul, secara gelondongan yang dinamakan waktu itu malamnya adalah malam Lailatul Qadar. Kalau ada yang bertanya, kenapa kok Al-Qur'an turun secara berangsur? Jawabannya, yang namanya suatu syariat, tatanan, aturan. Kalau datang sekaligus banyak seperti itu kan sulit untuk dihafal pertama, kedua sulit untuk diamalkan. Sesuatu yang datang dengan bertahap kan mudah dihafal, juga mudah untuk diamalkan. Kan gitu. Sesuatu yang datang dengan bertahap sedikit demi sedikit mudah untuk dipahami, gampang dihafal, dan mudah untuk diamalkan. Kemudian perbedaan yang kedua. Al-Quran telah dijamin keabsahannya dan selalu relevan. Tidak pernah Al-Quran itu ada tangan-tangan jahat yang ingin merubahnya kecuali ketahuan kedoknya dan terbongkar. Sedangkan kitab-kitab yang lainnya, Taurat, Injil, Zabur, semuanya mengalami perubahan. Ada perjanjian lama, perjanjian baru, ada ini dan itu. Banyak. Adapun Al-Quran, dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, terjaga keabsahannya. Terjaga keabsahannya. Allah SWT sendiri yang menjaganya. Allah SWT mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Ketika Salman Rushdie dengan ayat-ayat setannya. Dan ayat-ayat cinta, ayat-ayat setan. Ingin membuat, ya ingin merubah-rubah Al-Quran. Kemudian ketahuan kedoknya, akhirnya dilari ke Inggris. Dan dilindungi, ya. Oleh pemerintah ya British, oleh pemerintah Inggris. Muammar Gaddafi pernah. Waktu itu dia ingin mencetak Al-Quran. Dengan membuang seluruh lafaz kul. Mau dibuang. Berarti kalau orang membaca kul huwallahu ahad langsung Allahu ahad. Kul a'udzu birabbinnas. A'udzu rabbin nas tanpa ada kul. Muammar Gaddafi. Presiden apa? Libya. Bukan Irak, Libya. Ya kan? Libya. Sekitar berapa puluh, 30 tahun lebih. Kurang lebih dia berkuasa di Libya. Kemudian ada seorang Sheikh Al-Sunnah. Langsung menelpon dia. Mengancam. Maksudnya memperingatkan. Ya. Memperingatkan kebijakan Muammar yang konyol ini. Akhirnya Muammar pun takut. Dan mengurungkan dari membuang seluruh lafaz kul dari apa? Al-Quran. Artinya Allah jaga. Allah jaga sendiri dan Allah juga jaga melalui para ulama yang digerakkan hatinya. Setiap kali ada orang ingin merubah Al-Quran, ingin menambah-nambah atau mengurangi, ya, pasti terbongkar kedoknya dan mereka tidak berhasil. Perbedaan yang ketiga. Ya, Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya. Syariat yang ada dalam Al-Quran selalu relevan, cocok untuk dijalankan ila yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Sedangkan syariat-syariat sebelum kita, ya, maka hanya cocok pada waktunya. Dulu di zaman Nabi Adam, seorang boleh menikah dengan saudarinya sendiri. Karena waktu itu manusia masih langka. Jarang. Ya, tentu untuk ya, perkembangbiakan manusia ya butuh adanya pernikahan yang ada waktu itu ya. Saudara dengan saudari. Dibolehkan waktu itu. Namun dalam syarat ini, ya diharamkan seorang menikahi saudarinya sendiri. Syariat Al-Quran bukan hanya cocok di zaman Nabi, di abad-abad pertengahan, adapun di abad milenium, di zaman, di era globalisasi seperti ini. Tidak cocok? Oh tidak. Contoh, kadang ada orang memberi contoh seperti ini. Rasulullah itu kan membolehkan orang yang bepergian di siang Ramadan untuk tidak puasa. Orang yang bepergian. Bukan pergi loh. Kalau pergi tol dari rumah ke pasar enggak boleh buka. Bepergian. Beda ya antara bepergian dengan pergi. Kalau pergi nanti dari rumah ke sekolah, dari rumah ke kantor. Ini bukan bepergian, ini pergi. Orang yang bepergian itu boleh berbuka di siang Ramadan. Ada orang mengatakan, ah itu kan di zaman dulu. Yang orang kalau bepergian itu pakai unta, pakai kuda, panasan, ya kan melintasi padang sahara yang membakar. Nah, sama sekarang. Sukses Jakarta cuma 50 menit naik pesawat, ya, kurang lebih. Ya. Sekarang misalnya, ya, Jogja Malaysia cuma 1 jam setengah. Orang di duduk di kursi yang enak, kemudian di bawah AC yang dingin. Ah, gak relevan itu. Gak cocok itu di zaman sekarang. Kita katakan, Allah subhanahu wa ta'ala yang membolehkan orang yang bepergian untuk berbuka di siang Ramadan, Allah pun ngerti bahwa nanti akan ada alat transportasi yang modern. Allah ngerti. Bahwa nanti akan ada alat transportasi yang nyaman. Allah tahu. Tapi barakallahu fikum. Sebagian orang menganggapnya, oh, hanya di zaman Nabi yang pepergian itu pakai kuda, pakai unta, di baterik matahari, lintasi pada sahara. Sekarang kita naik bis, ya full AC, ya kan naik mobil, ya enak, naik pesawat enak. Siapanya Allah yang mensyariatkan seperti Allah ngerti bahwa nanti akan ada alat transportasi yang seperti itu. Dan tidak jaminan seorang naik pesawat kemudian apa? Dia nyaman atau dia sampai tujuan dengan cepat, belum tentu. Yeah. Berapa banyak penerbangan-penerbangan tertunda. Di-cancel penerbangannya, terjadi delay ya karena cuaca yang apa? Buruk. Ya, di-cancel penerbangannya karena memang ya ada misalnya bencana alam yang tidak memungkinkan untuk ya pesawat itu ya take off misalnya ya, sehingga pembatalan, terjadi pembatalan. Kadang orang terjebak juga di pesawat sampai 5 jam. Yang ini kalau naik mobil sudah sampai mungkin, ini masih di pesawat. Ya belum belum bergerak. Bisa saja. Allah Maha Kuasa. Sehingga syariat Islam itu senantiasa relevan, cocok untuk diamalkan walaupun di abad modern seperti ini. Apa kemudian sholat cocok hanya di zaman Nabi, sekarang enggak cocok? Apa kemudian kalau kita sholat kemudian akan mengurangi aktivitas kita, mengurangi ya ruang gerak kita dalam berusaha? Tidak. Sholat sehari semalam itu hanya 5 kali. Itu pun di waktu-waktu yang nyaman. Allah enggak mensyariatkan sholat 5 waktu jam 12 malam. Kan tidak, kan sudah enaknya tidur. Atau jam 10 siang sholat wajib, kan tidak. Di waktu-waktu yang enak. Setelah bangun tidur. Di tengah-tengah siang. Ya, jika itu waktu untuk istirahat. Ya, sore setelah misalnya orang istirahat siang. Malam, ya, maghrib, isya. Ini waktu-waktu yang enak sebenarnya. Tidak memberatkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Quranul Karim itu isi kandungannya setelah diklasifikasi menjadi 3. 3 kandungan. 3 muatan. Ya. Yang pertama, Al-Quran, sepertiga yang pertama, Al-Quran memuat yang terkait dengan akidah, keyakinan. Tentang ya adanya Allah, keesaan Allah, adanya hari kiamat, adanya malaikat, ya adanya kitab-kitab, benarnya para nabi dan rasul, ini masuk bab keyakinan. Sepertiganya, sepertiga Al-Quran membahas tentang masalah keyakinan. Kemudian sepertiga lagi membahas masalah ibadah dan muamalah. Ibadah, ya, hal-hal terkait dengan ya pendekatan hamba kepada Sang Pencipta. Yang ketiga terkait dengan masalah kisah-kisah dan hikayat-hikayat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan qul huwallahu ahad ta'budu sudusal Qur'an. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, apa kalian tidak mampu untuk membaca sepertiga Al-Qur'an setiap malam? Sepertiga Al-Qur'an itu gambarnya kan 10 juz. Sambil mengi setiap malam apa bisa? Kata mereka, ya Rasulullah, siapa yang bisa dari kita setiap malam baca sepertiga Al-Qur'an? Dikira seperti itu. Kata Nabi, "Qul huwallahu ahad ta'dilu sudusal Qur'an." Qul huwallahu ahad itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Bukan berarti kalau kita membaca qul huwallahu ahad cuma tiga kali berarti khatam, bukan. Maksudnya qul huwallahu ahad itu isi kandungannya adalah masalah tauhid, masalah keyakinan. Dan tadi sudah kita katakan Al-Quran isi kandungannya ada tiga. Yang pertama terkait dengan akidah dan keyakinan. Kedua terkait dengan ibadah dan muamalah pergaulan. Yang ketiga terkait dengan kisah-kisah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat-ayat Al-Quran ada yang turun dengan sebab dan ada yang turun tanpa sebab. Ada ayat-ayat Al-Quran turun begitu saja. Ada ayat turun karena ada sebab. Apa yang dimaksud dengan sebab? Misalnya ada pertanyaan diajukan kepada Nabi, Nabi gak bisa jawab, kemudian turun ayat menjawab. Berarti turunnya ayat tadi, ya, ada sebab, yaitu sebabnya pertanyaan seorang, kemudian turun ayat menjawab. Atau ada peristiwa atau kejadian, kemudian turun ayat menjelaskan peristiwa dan kejadian tersebut. Contoh, surat Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Surat yang pendek yang menjelaskan tentang ya kebinasaan Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab ini pamannya Rasul. Tokoh Quraisy, orang yang ganteng, super kaya, tapi saya dia adalah orang nomor wahid dalam memerangi dakwah Nabi. Padahal pamannya Nabi. Istrinya Abu Lahab Ummu Jamil ini hammalat al-hatab. Dia adalah seorang pembawa kayu bakar. Maksudnya dia seorang provokator. Karena kalau bakar kayu bakar kan apa? Untuk membakar kan? Provokator. Sering memprovokasi orang untuk ya mencela Nabi, ya menghadang dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Sebab turunnya Tabbat yada Abi Lahab wa tab, surat ini. Jadi waktu itu Rasulullah mengumpulkan keluarganya. Mengumpulkan orang-orang Quraisy di Bukit Safa. Bukit Safa itu bukit ya. Ya, Bukit Safa. Dulu itu Safa dengan Masjidil Haram itu bisa, kalau sekarang sudah nempel kan? Ya. Kalau zaman dulu ketara banget, Ka'bah itu di bawah banget. Kenapa? Lembah, Safa itu bukit. Ya. Ar-Rasul memanggil di atas bukit. Orang kalau manggil di atas bukit itu kan suaranya apa? Kemana-mana. Datang orang-orang Quraisy. Kenapa ini ada apa nih Muhammad kok memanggil kita? Yang intinya Nabi Muhammad mengajak mereka kepada Islam. Selamatkan diri kalian dari adab. Masuklah kepada agama Allah. Tinggalkan persekutuan dengan Allah. Ya. Abu Lahab berdiri. Ya Muhammad, taban laka alihada jama'atan. Hei Muhammad, Apa karena ini kamu kumpulkan kita? Celaka kamu ya Muhammad. Kemudian turun ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Berarti di sana ada ayat-ayat, ada surat-surat Al-Quran yang turun karena ada sebab. Apakah pertanyaan yang diajukan oleh Nabi, kemudian turun ayat menjawab pertanyaan tadi, atau ada peristiwa kejadian, kemudian turun ayat atau surat ya mengenai peristiwa tersebut. Kemudian surat-surat Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Ada yang turun kepada Nabi sebelum hijrah, dan ada yang turun kepada Nabi setelah hijrah. Yang turun kepada Nabi sebelum hijrah itu dinamakan surat Makkiyah. Yang turun kepada Nabi setelah hijrah namanya surat Madaniyah. Surat yang berbahasa Madinah. Walaupun turunnya di Mekah, kalau itu setelah hijrah tetap namanya surat Madaniyah. Surat Madaniyah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Qur'anul Karim memiliki nama yang sangat banyak. Juga memiliki sifat yang banyak. Di antara nama Al-Qur'an yang pertama adalah Al-Kitabu. Sebagaimana firman Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi." Di antara nama Al-Qur'an yang pertama, Al-Qur'an itu sendiri jelas ya, nama Al-Qur'an ya Al-Qur'an. Kedua adalah Al-Kitabu. Yang ketiga, di antara nama Al-Qur'an adalah At-Tanzilu. Yang keempat, At-Tanzilu artinya sesuatu yang diturunkan. Jadi Allah di atas. Allah menurunkan ayat Al-Qur'an. Ya, terkadang melalui malaikat, terkadang langsung. Ya, Allah SWT ya, menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada malaikat, menurut malaikat menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian di antara nama Al-Qur'an adalah Az-Zikru. Sebagaimana firman Allah, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Sesungguhnya kami telah menurunkan Az-Zikru, yaitu Al-Qur'an. Di antara nama Al-Qur'an adalah Al-Furqan. Yang artinya yang membedakan antara yang benar dengan salah, antara yang tauhid dari yang syirik. Membedakan antara yang hak dengan yang batil. Ini di antara nama-nama Al-Qur'an. Adapun sifat-sifat Al-Qur'an. Yang pertama, Al-Qur'an disifati sebagai nurun, cahaya yang menyinari jalannya seorang muslim dalam menapaki kehidupan dunia yang gelap ini. Al-Qur'an sebagai rambu-rambu jalan yang orang kalau tidak ngerti rambu-rambu jalan, dia akan ima tersesat atau mungkin dia akan ya mengalami kecelakaan lalu lintas. Kalau rambu-rambu jalan kita tidak kenali, ya, atau kita tidak taati, bisa menyebabkan, ya, kecelakaan yang fatal. Maka kalau kita tidak mengenal rambu-rambu agama yang telah tertulis dalam Al-Quran, bisa saja kita terjerumus ke dalam perkara yang haram. Kita terjebak, ya, pada perkara yang tidak baik. Al-Quran di antara sifatnya adalah nur. Kemudian di antara sifat Al-Quran adalah hudan, petunjuk. Sebenarnya Al-Quran ini bimbingan, petunjuk untuk seluruh manusia. Namun Allah khususkan Al-Quran petunjuk untuk orang bertakwa. Allah mengatakan hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang yang tidak bertakwa, ya, tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran. Orang yang kafir malah ingkar. Orang yang ingkar bagaimana akan mendapatkan petunjuk dari yang diingkari? Adapun orang yang beriman, dia mau membacanya, mau ya memahaminya, maka dengan demikian dia mendapatkan pepada, dia mendapatkan petunjuk, tidak bingung arah dan tujuan. Di antara sifat Al-Quran adalah Al-Majid. Allah mengatakan, bal huwa Quranun Majid. Apa arti Majid? Majid artinya adalah mulia. Demikian pula di antara sifat Al-Quran adalah Karim. Mulia. Di antara sifat Al-Quran adalah Asyifa, obat. Obat. Obat untuk penyakit apa? Obat untuk penyakit yang menimpa fisik seorang dan menimpa batin seorang. Apa bisa penyakit fisik diobati Al-Quran? Bisa. Al-Imamul Bukhari meriwayatkan ketika ada beberapa sahabat, mereka bepergian, mulai singgah di satu kampung sebagai tamu. Ternyata penduduk kampung itu tidak ada yang menjamu sahabat. Tidak ada yang menjamu. Dan sejelek-jelek kampung adalah kampung yang kalau ada tamu tidak mau menjamu. Ya. Kemudian para sahabat meninggalkan tempat tadi. Belum jauh mereka beranjak, dikejar oleh seorang ternyata utusan dari kepala suku. Utusan dari kepala suku. Mengatakan berhenti, berhenti. Tolong kalau ada dari kalian yang bisa mengobati kepala suku kami. Dia disengat oleh binatang berbisa. Apakah cengking atau ular atau semisalnya. Kata sahabat tadi. Kondisi mereka juga lapar ya kan. Ya, kepergian, menemui bertamu, tidak ada yang jamu. Kata mereka, ya sudah. Tapi kalau nanti sembuh, kalian mau ngasih kami beberapa kambing? Mau enggak? Ya, mau. Akhirnya, mereka kembali. Salah seorang sahabat membacakan surat Al-Fatihah. Dengan dia meniup. Dibacakan pada yang tersengat tadi, kemudian disebul. Seperti itu. Itu namanya ruqyah. Dibacakan surat Al-Fatihah kepada yang sakit, kemudian di sisa kita ini ditiup. Seperti itu. Sembuh seolah-olah kayak gak pernah ya tersengat oleh binatang berbisa. Kemudian mereka diberi sekian kambing. Lihat orang yang pelit. Seharusnya kalau mereka dari pertama sudah dermawan, mungkin satu kambing sudah cukup disuguhkan. Namun ketika mereka pelit, Allah Maha Kuasa, ya mereka harus mengeluarkan apa namanya kambing dengan jumlah yang banyak. Ini pun sifatnya sebagai bayaran. Kan beda dengan kalau pertama kan sedekah, oh, mulia. Ya. Contoh yang ringan. Orang kalau pelit itu gampang saja Allah SWT mengeluarkan hartanya. Entah dia tertimpa penyakit, berobat habis hartanya. Atau kebanjiran, atau kena tsunami. Ya, atau yang lainnya. Yang kalau dia masih sedekah, misalnya, ya, 20 ribu, ya, 100 ribu, insyaAllah Allah akan selamatkan dia dari musibah. Namun ketika dia pelit, padahal dia mampu, sementara ada orang sangat butuhkan, Allah Maha Kuasa. Bisa jadi waktu itu, ya, kakinya yang injek beling, kemudian sampai, ya, sobek, harus dijahit, habis 1 juta. Bisa, Allah Maha Kuasa. Ya, coba kalau dia misalnya sedekah, hanya 100 ribu, hanya 30 ribu. Allah mungkin selamatkan. Allah Maha Kuasa untuk mengeluarkan harta orang yang apa? Beli dengan cara-cara yang seperti ini. Intinya, ayat-ayat Al-Quran itu sebagai obat. Tapi bukan berarti setiap penyakit kemudian dibacakan Al-Quran tidak harus. Ya misalnya patah tulang ya butuh dioperasi, dioperasi. Butuh misalnya apa namanya seorang misalnya ya terkena penyakit apa, ya batu ginjal atau kencing manis yang butuh diobati, silakan diobati. Tapi di samping dia pengobatan secara medis juga alangkah bagusnya juga dibarengi dengan pengobatan secara ruqyah, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepadanya. Ada teman kami ya, dan ini nikmat dari Allah tentunya. Bapaknya ini sudah ya harus dioperasi waktu itu karena ya sudah harus mendapat perawatan intensif karena ya dia terkena diabetes. Dia terkena apa? Ginjal. Ya. Dia harus dioperasi. Namun subhanallah, anaknya ini berusaha. Dia sudah mau mendatangkan ayahnya ke rumah sakit, tapi tetap berusaha diruqyah orang tuanya. Alhamdulillah setelah diperiksa, ya negatif. Negatif, enggak ada yang perlu penanganan medis, sudah enggak ada lagi yang perlu diambil batunya atau apa dikeluarkan. Sembuh dengan izin Allah. Karena memang Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai apa? Obat. Hanya saja di sini ada syarat. Di antaranya orang yang membaca itu jangan mamang. Yang membacakan itu insya Allah. Tapi yakin insya Allahnya bukan insya Allah. Ya, iya apa enggak ya? Insya Allahnya mantap dan yang dibacakan pun ya berharap dengan penuh insya Allah akan ada ya akan ada hasilnya. Bahkan ya, obat-obatan medis pun ya sebenarnya konon ya pengaruh terhadap pasien itu karena ada unsur sugesti. Ada unsur sugesti yang tinggi. Ketika ada unsur sugesti ya kemungkinan ya akan berdampak yang positif. Kemudian di antara sifat Al-Quran ya, tadi ya Majid, Karim, Nurun, Syifa, Hudan ya. Di antara sifat-sifat Al-Quran, yang sifat-sifat kemuliaan yang ada pada Al-Quran akan memantul kepada orang yang mau membacanya dan memahaminya. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Al-Quran, manakala kita baca satu huruf saja, bukan satu suku kata, satu huruf saja, kalau kita membacanya, kita akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Sudah seperti ini bonus besar dari syariat. Namun siapa orang yang tertarik untuk membaca satu larik, satu ayat itu bukan ya membutuhkan waktu yang lama. Semenit sudah selesai insya Allah. Tapi tadi, ya namanya kebaikan sangat banyak. Tapi siapa yang orang mau apa? Ya, mengamalkannya. Kalau ada yang bertanya, kalau saya membaca Al-Quran, tapi saya enggak ngerti artinya, enggak ngerti maksudnya, dapat pahala atau tidak? Jawabannya, dapat pahala. Jadi orang yang membaca Al-Quran, walaupun dia tidak ngerti artinya, tidak ya tahu maksudnya, dia dapat pahala. Sekarang kalau ada pertanyaan seperti ini, kan tadi satu huruf saja yang dibaca itu mendapatkan satu kebaikan. Berarti semakin banyak ayat yang dibaca, semakin banyak kebaikan yang akan dia dapatkan. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih utama? Seorang misalnya memperbanyak membaca Al-Quran tanpa memahami, dengan sedikit tapi dengan memahami. Misal, saya membaca 10 lembar tapi tanpa saya pahami, dengan saya membaca selembar tapi saya pahami ayat per ayat, saya pahami. Oh, maksudnya ini penjelasannya seperti ini. Kira-kira lebih utama mana? Jawabannya lebih utama yang sedikit ya, tapi dengan difahami daripada banyak ya tanpa difahami. Karena Al-Qur'an itu diturunkan untuk difahami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Apakah mereka tidak memahami Al-Qur'an? Celaan dari Allah bagi yang tidak memahami Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai ya rambu-rambu jalan. Al-Quran sebagai ya, penunjuk jalan kita. Kalau kita gak ngerti isinya, gak ngerti maksudnya, bagaimana kita akan mendapatkan pepadaan dari Al-Quran? Bagaimana kita akan dapat petunjuk dari Al-Quran? Jadi kalau ada pertanyaan misalnya, 10 halaman saya baca tanpa memahami, dengan 1 halaman tapi saya memahami, lebih utama mana? Betul, ulama di sini berbeda pendapat, tapi pendapat yang kuat, yang sedikit tapi difahami lebih utama daripada apa? Banyak. Karena yang namanya utama kan tidak harus banyak. Orang misalnya makan, ya, 3 piring kerupuk dengan 1 mangkok, ya, sate kambing muda, 1 mangkok kecil, kambing muda dengan 3 piring kerupuk. Lebih banyak mana? Ini banyak kerupuk kan, tapi kualitas ya, sesuatu yang mungkin manfaat begitu-begitu ya sedikit ini. Jadi walaupun hanya selembar, tapi dengan kita pahami, itu lebih utama daripada banyak namun tidak kita pahami. Kemudian ketahuilah bahwa Al-Quran nanti akan memberikan pembelaan kepada orang yang membacanya. Kalau di dunia kita ada masalah, mungkin kita masih bisa minta tolong pada teman. Ada orang dia berperkara di pengadilan, mungkin dia menyewa pengacara. Tapi dari kiamat, siapa yang akan bisa bela kita? Dari kiamat, siapa yang akan bela kita di hadapan Allah? Al-Quran yang kita baca bisa membela kita. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an bi ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat membela orang yang membacanya. Di dunia saja kalau kita ada perkara, ada masalah, ada yang bela kita, senang kok. Di yaumul kiamat masalah yang bela kita. Ya. Maka dengan kita baca Al-Quran, semoga kita dibela oleh Al-Quran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT memudahkan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ya giat dalam baca Al-Quran. Ora ketang sedina selembar. Ya, pun kalau kita baca WA, kita baca koran, baca tabloid, ya, ya, kita Facebookan mungkin, ya kan, sampai berjam-jam masa hanya membaca kitab Allah barang selembar, masa nggak ada waktu. Ya, uang ini untuk simpanan kita kok. Ya, kita mulai dari yang kecil lah. Ora usah ngelangin, sing penting istiqomah sedikit, ya. Tapi rutin, ya. Rumah kita, di rumah kita baca, ya. Di rumah kita itulah apa namanya, setan itu lari dari rumah kita. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ya. Terutama zikir-zikir pagi petang, kemudian ketika mau tidur surat Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas dan ayat kursi. Ini jangan sampai lupa. Ya. Walaupun kita, ya. Apa namanya, bisanya misalnya hanya ini, tapi saya sampai dilupakan. Ini termasuk membaca ayat Al-Quran. Ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.